simponi indah pun berlaku, mengiringi melodi di hati ini, terdengar merdu merayu. Kau bisikkan kata nan mesra di telingaku, aku sangat sayang padamu. Seakan tak percaya apa yang terjadi, mimpi indahku di hari ini. Terdengar